90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wa bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, malam hari ini pengajian kita akan mengambil materi Al-Quran Surat An-Nahl ayat nomor 90. Kalau kita sekalian termasuk muslim yang aktif mengikuti pelaksanaan sholat Jumat, apalagi kalau kehadiran kita di musola atau di masjid di mana pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan sebelum sholat dimulai, waktu khotib masih membacakan khutbahnya, maka pada khutbah yang kedua atau akhir khutbah yang kedua, para khatib di seluruh dunia ini selalu mengakhiri khutbahnya dengan mensitir firman Allah Al-Quran Surat An-Nahl ayat nomor 90 ini. Jadi di mana saja saudara melaksanakan sholat Jumat, apakah di dalam ataupun di luar negeri, maka insya Allah semuanya sama. Pada akhir khutbah kedua, para khutib selalu mensitir ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adapun motivasi ataupun latar belakang dan sebab musababnya, seluruh para khatib selalu menutup khutbah keduanya dengan ayat ini berkenaan dengan adanya satu sikap yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah setelah mengalahkan kelompok Sayyidina Ali. Malahan Sayyidina Ali juga terbunuh pada saat itu. Maka untuk menanamkan kebenciannya, kelompok Muawiyah menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar di dalam akhir khutbah kedua disisipi kata-kata yang mengutuk Sayyidina Ali. Ini asalnya. Selanjutnya, setelah khalifah itu dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz, maka untuk menghilangkan kebencian para jamaah muslim kepada Sayyidina Ali, di mana beliau juga termasuk salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kecil andilnya di dalam pengembangan ajaran Nabi ini, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menganjurkan kepada para khatib supaya menutup khutbah keduanya dengan Surat An-Nahl ayat nomor 90 ini. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, walaupun tidak semua khatib mengetahui bagaimana asal mulanya khutbah kedua itu mesti seyogianya ditutup dengan Surat An-Nahl ayat 90 ini, tetapi ternyata apa yang dipesankan oleh Umar bin Abdul Aziz ini ditaati oleh sebagian besar, kalau tidak boleh saya katakan seluruh umat Islam yang sedang membacakan khutbah Jumat. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini ada tiga macam perintah yang ditekankan oleh Allah, dan sekaligus ada tiga macam larangan yang ditetapkan oleh Allah. Tiga macam perintah yang dimaksudkan, nomor satu yaitu al-adl. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk berlaku adil. Yang kedua, ihsan. Yang ketiga, ita'i dzil qurba. Jadi memberikan sesuatu kepada orang yang memang berhak menerima pemberian itu sendiri. Ini yang diperintahkan. Nomor satu, adil, berbuat adil. Yang kedua, berbuat ihsan, berbuat baik. Dan yang ketiga, ita'i dzil qurba. Memberikan sesuatu kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun yang dimaksudkan dengan tiga macam larangan, yaitu nomor satu, al-fakhsya. Al-fakhsya itu artinya perbuatan keji. Yang kedua, al-munkar. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan nilai-nilai ajaran yang luhur. Dan yang ketiga yaitu al-baghi. Al-baghi itu artinya aniaya. Baik aniaya terhadap diri sendiri, aniaya terhadap orang lain, termasuk juga menjadi larangan aniaya terhadap Allah. Aniaya terhadap Allah itu artinya menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu merupakan aniaya yang paling besar. Sebagaimana diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, di mana wasiat Luqman ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat nomor 14. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya wa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu ayat yang paling besar. Saudara-saudara sekalian, oleh karena kita ini sebagai warga negara yang mengakui memiliki falsafah dan pandangan hidup Pancasila, maka untuk mengamalkan Pancasila itu sendiri ada beberapa pengertian yang harus kita miliki dan kita hayati bersama. Yang pertama, tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya kita dituntut untuk menjadi warga negara yang percaya dan takwa kepada Allah. Percaya dan takwa kepada Allah. Lalu tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita disuruh untuk menanamkan adanya satu pengakuan tentang persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban untuk seluruh manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan atau kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, keputusan yang diambil atau keputusan yang ditetapkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini sebagai mukadimah supaya kita nanti bisa memperoleh satu gambaran yang jelas bagaimana menjabarkan nilai-nilai firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat nomor 90 ini. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi saya katakan bahwasanya istilah ketuhanan yang Maha Esa itu menuntut kepada kita sekalian untuk menanamkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha untuk menjabarkan arti dan makna kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah ini perlu kita kaji dan kita pelajari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 8. Coba tolong dibuka surat Al-Ma'idah ayat 8. Surat Nahl-nya dikasih tanda. Al-Ma'idah itu setelah An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat nomor 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu sekalian berdiri karena Allah dan sekaligus bersaksi berdiri sebagai saksi di dalam menegakkan nilai-nilai keadilan. Janganlah hendaknya kebencianmu kepada sekelompok kaum menyebabkan kamu sekalian tidak berlaku adil. Karena adil adalah sesuatu atau satu sifat yang lebih mendekatkan diri seseorang kepada takwa. Jadi adil itu merupakan salah satu sifat yang hubungannya dan kaitannya dekat sekali dengan takwa. Jadi dengan demikian, kalau arti dan makna ketuhanan yang Maha Esa itu kita selaku bangsa Indonesia dituntut untuk percaya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, ini artinya kita dituntut untuk menegakkan keadilan. Karena memang keadilan itu sendiri merupakan salah satu sifat yang dekat sekali dengan takwa. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan pemberitaan surat kabar Surabaya Pos tertanggal 4 Januari 1985. Coba nanti saudara baca di sana. Oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para guru agama dipersiapkan untuk memasuki masa industrialisasi yang akan dimulai tahun 1994. Di mana para guru agama dihimbau sejak sekarang ini tidak boleh memberikan ajaran agama secara dogmatis, tetapi diharapkan para guru agama itu bisa memberikan sesuatu atau pengarahan terutama kepada para remaja untuk mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap tantangan-tantangan yang ada di abad modern ini. Ini himbauan daripada ajaran himbauan daripada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita patut menggarisbawahi karena memang menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kita memang tidak boleh memberikan pelajaran agama itu secara dogmatis. Jadi salah satu di antara sebab kurang lajunya perkembangan ajaran agama itu karena al-ifrat fil jumud, ya, terlalu jumud atau terlalu beku, ya, atau terlalu kita tidak mampu menjabarkan ajaran agama sehingga kelihatannya agak dogmatis, ya. Di samping itu, dalam rangka mewujudkan keadilan, kita juga perlu menghimbau, ya, menghimbau kepada Bapak Menteri, ya, supaya tidak sampai terjadi adanya tim Departemen Pendidikan dari pusat ke daerah-daerah yang minta diservis secara all in. Itu kita juga minta itu. Jadi jangan sampai ada tim dari Departemen Pendidikan di pusat kalau meninjau daerah-daerah minta diservis secara all in. Ini supaya adil ini. Jadi guru agamanya ya perlu ditatar, perlu dinasehati. Saya sebagai salah seorang di antara sekian banyak guru agama juga minta, gitu loh, ya. Minta supaya apabila ada tim dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang datang dari pusat ke daerah itu lalu minta di servis secara all in. Karena akibat adanya permintaan semacam ini, maka banyak sekali perguruan tinggi yang harus menyediakan dana tak terduga namanya. Jadi di perguruan-perguruan tinggi itu ada dana tak terduga istilahnya itu. Nah, itu buat apa? Ya biasanya buat ini, buat memenuhi selera tim dari pusat itu. Ini yang saya terangkan di luar negeri ini. Jadi minta supaya disedianilah daun-daun hijau, ya. Si golongannya umur-umur 14 atau 16, ya. Si mampu kencur itu, nah, ini tidak cocok ini. Ini saudara namanya satu pengarahan yang bersifat keadilan, ya. Jadi satu pengarahan yang bersifat keadilan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, innallaha ya'muru bil adli. Adli itu dalam bahasa gampangannya ya tidak berat sebelah. Tapi kalau menurut Sufyan bin Uyainah, yang dinamakan adil itu adalah perwujudan yang sama antara fisik, material, dan mental spiritual. Ibarat orang yang akan melaksanakan sholat di masjid, di samping pakaiannya dianjurkan supaya rapi dan bersih, sekaligus niatnya juga harus yang rapi dan bersih. Itu namanya adil itu. Adil itu seimbang antara luar dan dalam. Sebab terlalu sering dan banyak sekali kita menjumpai peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang justru lahiriahnya lebih mentereng daripada rohaninya. Datang dengan membawa mobil yang hebat, dengan pakaian yang parlinte, tapi untuk menipu. Itu namanya tidak adil itu. Sebab antara luar dengan dalam tidak sama. Jadi Islam ini mengendaki pembangunan ini tidak seperti hotel-hotel yang megah, yang memang menyediakan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama ataupun nilai-nilai moral Pancasila. Islam tidak menghendaki terwujudnya satu bangunan seperti itu. Kelihatannya megah, tapi di juru ini pelanggaran kok. Kelihatannya hebat, tapi juru ini borok kok. Itu enggak itu. Islam ini mengendaki terwujudnya pembangunan yang seimbang antara fisik, material, mental, spiritual. Ya. Jadi kalau pakaian kita ini rapi, ya hatinya harus diusahakan supaya rapi. Ya. Jangan pakaian di luar ini rapi, lalu di dalam tidak rapi. Ya ini yang menyebabkan sandal sering hilang itu. Saya memberikan contoh ini karena kemarin malam Rebo juga masih ada itu laporan-laporan sandal hilang itu. Ya. Ini kenapa kok bisa terjadi demikian? Ya karena mereka yang mengambil itu mungkin di luarnya rapi. Ya. Pakaiannya mungkin rapi, di luarnya rapi, tapi kenyataannya mentalnya tidak rapi. Ini namanya tidak adil. Tidak adil. Dan ini akan banyak saudara dapati kalau saudara pergi ke kota-kota besar, ya, naik bis kota, kadang-kadang pakaian si nyopet itu yo, waduh, ngalang-alai mahasiswa tingkat doktoral, kadang-kadang loh itu, ya, gayae dan lain sebagainya, ini namanya tidak adil namanya. Ya. Jadi perlu ditegakkan keadilan itu antara lain dengan usaha mewujudkan keseimbangan antara lahir dan batin. Kalau contohnya diperkecil, ibarat orang berumah tangga, bapak ataupun ibu yang tidak menegakkan keadilan di dalam rumah tangga itu sendiri, karena anaknya banyak, ini biasanya karena pengaruh keadaan, pengaruh milieu dan lingkungan, maka anak ini akan mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Umpamanya ya, umpamanya ada salah seorang di antara anak kita ini yang gembosi sepedanya kakaknya. Ya, umpamanya itu. Ini jangan cuma yang gembosi aja yang diusut. Ya. Di samping yang gembosi yang diusut, pemilik sepeda itu juga harus diusut itu. Ya. Apa sebabnya digembosi ndeke ngawur apa ya apa? Ini namanya adil ini namanya. Ya. Jadi jangan cuma yang gembosi yang diusut lalu pemilik sepedanya tidak diusut. Itu namanya tidak adil. Ya. Sebab akibatnya perlakuan-perlakuan yang tidak adil ini kadang-kadang akan menyesakkan napas kita. Ya. Kita akan bingung. Coba saudara baca Surabaya Pos minggu kemarin. Di Blitar, di Kecamatan Udanawu itu ada satu berita yang lucu itu. Ada seorang suami yang melaporkan istrinya karena digarap oleh laki-laki lain. Ya. Lapor. Malah bojone sing lapor lho didendo. Iki ya model lain. Ya. Ya. Jadi suaminya yang lapor. Ya. Dan yang dilaporkan itu juga ngaku. Ditangkap ngaku, saudara mempergauli istrinya ini. Iya betul pak, sudah ngaku. Loh kok anehnya yang lapor malah di dendok. Loh ini loh saudara, kita melihat begini-begini ini kadang-kadang tidak enak perasaan kita itu. Ya. Iki ya apa sih genai? Ya. Di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab? Loh ini bagaimana penjabaran? Tolong saya ini mendapatkan keringanan ini. Apa jawab Rasulullah? Atasfa'u fi haddin min hududillah. Innama ahlakal ladina min qablikum annaku annahum idza saraqu fi mudhaif qata'u wa idza saraqu sarif taraku. Walladhi nafsi bi yadihi law saraqat Fatimatu bintu Muhammadin la qata'a Muhammadun yadaha. Kata Rasulullah, apakah anda ini harus minta bantuan kepada saya untuk bersama-sama menyelewengkan hukum Allah? Apa kamu tidak pernah saya beritahu, kata Rasulullah, bahwasanya umat dahulu kala sering mendapatkan ujian, bencana, musibah, malapetaka dari Allah karena mereka tidak mampu menegakkan keadilan. Ida sarokofi musyarif. Ida sarokofi mudwaif kotau. Kalau yang mencuri orang kecil, langsung tangannya dipotong. Hukum dilaksanakan dengan tegas. Tapi wa ida sarokofi musyarif taroku. Kalau yang mencuri itu orang besar, ya dibiarkan saja. Kadang-kadang di sidang 1, 2, 3, 4 kali terus gak ono kabare. Iki yang ceritane nang di terusan iki. Ya. Ini yang diterangkan pada zaman Bani Israel. Begitu dulu Bani Israel itu. Kalau sekarang ada itu cuma ya ketularan ngono. Itu terjadi pada zaman Bani Israel. Idza saraqa fihi mudhaif qata'u. Ya. Kalau yang melaksanakan pelanggaran itu orang yang lemah, ditindak dengan tegas. Tapi kalau yang melaksanakan pelanggaran itu orang besar, ya dibiarkan begitu saja. Ini salah satu gambaran penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana akibat orang-orang dahulu tidak melaksanakan keadilan sehingga mereka mendapatkan berbagai macam malapetaka, musibah, bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar. Ada salah seorang pembesar dari suku Al-Ghosanah namanya. Namanya Jablah bin Uhem. Jablah bin Uhem ini seorang pembesar. Pada suatu ketika beliau ini melaksanakan tawaf sekitar Ka'bah, Baitullah. Ya kan? Pemuda yang menginjak ujung gamisnya atau jubahnya langsung dipukul. Biasanya memang begitu biasanya. Jadi orang itu kalau punya apa, kadang-kadang kekuasaan itu cenderung kepada berbuat dalim kalau tidak hati-hati. Langsung dipukul. Orang ini tidak terima lapor sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, terus pundi Sayyidina Umar. Kulon ini masuk mengotong teman dikeplak. Kulon betul sengaja kok. Akhirnya disidang dua orang ini. Waktu disidang, orang ini tidak mau. Ya, namanya pembesar Jablah bin Uhem ini. Loh, Sayyidina Umar, saya tidak mau kalau disidang ini. Alasannya, loh saya ini orang gede kok. Ya, aku gombal lah, kayak apa aku di anak gombal. Ya. Saya ini orang besar. Ya kata Sayyidina Umar, tidak bisa. Besar kecil itu kalau di hadapan Allah sama itu. Ya. Saudara harus dikisos ini. Langsung pada saat itu dikisos. Orang kecil ini dipersilakan oleh Sayyidina Umar untuk memukul konang dikeplak di pipi tengen keplan. Begitu ada saudara. Wah, ini kok dilepon majalah api ini ya. Majalah ini. Nah ini bagusnya di situ. Nah ini namanya menegakkan keadilan. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Ali. Setelah terjadi perang Siffin, Sayyidina Ali ini kehilangan baju besinya, baju perangnya. Sayyidina Ali itu punya baju perang dan punya pedang. Pedangnya sekarang berada di Museum Paris itu. Yang beratnya pedangnya saja Sayyidina Ali ini 92 kilo, saudara. 92 kilo. Itu pun kalau berangkat perang dilempar dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kiri, dilempar dengan tangan kiri, diterima dengan tangan kanan. Ini kehebatan Sayyidina Ali ini. Ya, sambil menyanyi ini. Analladzi sammatni ummi Haidara kalaithi ghabatin karihil mandara. Ya. Yang artinya meskipun saya ini berwajah buruk, tetapi sejak kecil saya dipanggil oleh ibuku Haidara, harimau. Cili ane, saya dinali, celu ane macan. Ini saudara-saudara perlu niru saya dinali. Jadi macan, kepalanya besar, mumpung masih muda diisi ilmu, dadanya yang lapang, ya, supaya tidak sesak napas, tidak gampang patah hati, tidak gampang kehilangan semangat, perutnya kecil, lek sarapan, kakek-kakek nemen. Ini niru saya dinali, ojo niru break dance. Jenengnya es tari kejang ini. Iki opo-opoan ya. Nah, sekarang ini katanya tahun break dance ya. Tarian kejang. Ya iku cara kampungane, tariane wong ayanen ngono iku cara kampungane. Iku lak saking bahasa Inggris aku ya. Cara kampungane ayanen niku. Ayanen. Secara kebetulan ini ya. Baju besinya Sayyidina Ali ini dipakai oleh orang Yahudi, saudara. Pakai oleh orang Yahudi. langsung aja ditebak oleh Sayyidina Ali. Loh, ini kelambiku digawe iki. Loh, tutup kelambiku. Loh, kelambiku wae, kelambiku. Akhirnya bertengkar enggak terselesaikan. Dan kalau gitu bawa pengadilan. Bawa pengadilan. Sayyidina Ali ditanya oleh hakimnya, apa buktinya kalau saudara menganggap itu baju yang dipakai oleh orang Yahudi itu milik saudara? Iya, itu ada tengernya, itu ada tanda-tandanya. Mana saksinya? Sayyidina Ali membawa dua saksi, yaitu Hasan dan Husain. Ya. Mana saksinya? Ini Hasan Husain. Siapa itu? Anak saya. Oh, enggak boleh. Dalam hukum Islam enggak boleh saksi kayak anak dhewe yo enak lek ngono. Putune barang kok dijaki. Akhirnya pada saat itu saudara, ya, walaupun hakimnya itu namanya Syureh, itu orang Islam, tetapi karena Sayyidina Ali tidak mampu memberikan bukti-bukti yang nyata dengan kesaksian yang jelas, akhirnya Sayyidina Ali dikalahkan. Sayyidina Ali dikalahkan dan yang dimenangkan adalah orang Yahudi. Coba saudara bayangkan hebatnya keadilan yang ditegakkan oleh sahabat. Walaupun pada saat itu Sayyidina Ali ini mempunyai posisi yang penting, ya, juga jadi pembesar, tetapi dia tidak menegakkan, tidak menggunakan kebesarannya untuk tidak menerima perlakuan yang adil. Begitu diputuskan, bagaimana ini? Ya saudara kalah, sebab saksinya saudara kok anaknya sendiri tidak boleh itu. Oh jadi tidak bisa ya, tidak bisa. Ya wis, apa-apa tak tebusnya di comboran kok. Loh ini saudara, coba saudara bayangkan. Ya. Lah kalau sekarang, umpamane mbok ya si dosing nyidang dikebek gitu kan. Iya lah. Oh iya, kadang-kadang jangankan yang bersangkutan, kadang-kadang bojone ku melok-melok kadang-kadang. Iya lho. Begitu diadili, waduh saudara enggak tahu. Saya ini bojonya ustaz. Bojonya ustaz. Wong sik bojonya tok ae lho, ya. Engkau sesuai lho, saya ini pembantunya. Jadi kok apa malah gak bisa diadili, ya. Sebab agak apa? Mengaitkan kepada yang mempunyai kebesaran tadi. Lah di sini saudara, ya. Di sini kita mendapatkan contoh bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu menegakkan keadilan. Supaya orang lain juga bisa menegakkan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh surat An-Nahl ayat nomor 90 ini, ya, kita juga begitu saudara, ya. Kita baik selaku muslim ataupun selaku ustaz ini juga harus adil, ya. Kadang-kadang ada ustaz itu gak adil di dalam melaksanakan nilai-nilai syariat agama. Contohnya ya pak, lek diundang wong suge, waduh tahlilan, waduh, moco dimantep-mantep no. Astaghfirullah Abib difasih-fasih no, ditepak-tepak no. Tapi lihat diundang wong melarat, saya enak ya, astaghfirullah, aduh, astaghfirullah, astaghfirullah. Wah, yuk. Saya bisa cerita begini sebab pernah tahu saya, gitu. Pernah tahu, walaupun di luar negeri. Yang saya terangkan, walaupun di luar negeri. Saya tanya lho, sampean kok gak podo lek mimpin tahlil. Wingine kok wasi kok fuaseh. Yo, lah saiki kok elek-elekan. Ya kok lah wani talarem. Wah, gak oleh iki, ya. Gak oleh amen iki. Ya mesti iki gak oleh ngono. Ya. Ini jangan. Ya. Jangan seperti itu. Iya toh? Lah ini namanya ustaz yang gak adil ini. Gitu. Kok diundang wong soge, diundang wong kwade, waduh. La ilaha illallah. Waduh, pokoknya lame ditepakno. Hamzahe ditepakno. Lho nek sing ngundang wong melarat lho. Ayo, ayo, ayo, ayo. Wis, weh, koden-kodenan elek-elekan ngene kuwatan. Berat iki. Ini enggak boleh, Saudara. Ya. Enggak boleh. Ini kita namanya secara tidak langsung memberi contoh, ya. Memberi contoh kepada orang lain. Dengan contoh yang tidak sehat. Banyak itu saudara. Kalau saudara membaca surat kabar suara Indonesia, di situ diberitakan tentang adanya pejabat yang berhenti di sebuah warung di daerah Pasirian. terus ngomong-ngomong dengan pembicaraan yang berbau porno, ya itu sampai dikupas di situ, itu tidak betul, itu perlu ditatar lagi, tidak boleh. Tapi di samping pejabat juga tidak boleh ngomong semacam itu. Kita santri ini ya kalau ngomong jangan begitu, biasai lo, biasai. Santri kelas keundangan ono sate ini mesti ngomong itu jurusin yang rono. Warek sate ini rek walu ngamuk lo, iki lah apa sih kadek ngomong ini lo. Olah apa? Yo santri, yo ustad, yo kaji, yo ngomongi gak kena kabeh. Iya sudahlah. Ya. Ini kita namanya adil lo begitu lo, masih konco dewe di seneni yo. Ngono. Lo saya itu sering waliman resepsi opo. Lo wis dikei sate lo. Sing akeh mangan sate mek ngomongku, lambar wah iki anu lho iki. Ya ustate, ya kajine, ya melok. Iki opo ae siapa niku? Kowe badok-badoken mari sate. Wis gak usah ngomong sing nyeleneh-nyeleneh. Engko malah dicontoh wong. Iya to? Kowe pangan-pangan mari gak perlu sak sujene mboken pisan. Lho lebih baik begitu daripada kita lalu menjurus asosiasinya itu kok mesti sing porno-porno. Ini pengalaman saya sering kali begitu itu ya. Tak rungokno tok njero ati wadah lah ngene rek wong-wong dhewe iki ustad-ustate kaji-kajine iki melok-melok ae ngomong ngene ya pantes ae lek ono pegawai kecamatan ngomong gak kena ya pantes. Lho iya toh? Lho iya lho, nanti kalau pegawai kecamatan ngomong gak kena seperti yang dicantumkan di SI itu, kadang-kadang kita tegur, mereka malah mukul kita. Ojo ngomong ngono apa? Aku ora ngoten pantes ngomong ngeten. Banyak kula niki mboten anu. Aliku ustaz kuwak kaji nek waliman nggih ngomongi mboten genah kok ngene. Lho lak berat kalau begitu caranya. Iya toh? Iya toh? Lho ini saudara-saudara ya. Jadi kita itu harus memberikan contoh ya. Kita ini harus memberi contoh gitu loh ya. Sebab kalau kita tidak memberi contoh, orang lain tidak mungkin akan mau menghargai itu ya. Jadi kita ini harus memberi contoh bagaimana orang lain akan menghargai ajaran Islam kalau kita sendiri selaku umat Islam ini tidak pandai menghargai ajaran Islam. Ya walaupun pengertian menghargai ajaran Islam itu tidak perlu dengan menjunjung tinggi-tinggi Al-Quran di atas kepala, gak perlu ini. Tapi ya jangan begini saudara, kalau bawa Quran ngocok Quran itu udah kayak digoncengan. Yo, itu lah koyo tempe lah melihat. Tak boleh itu. Kadang-kadang ada itu. Kadang-kadang ada. Saudara, oh yang penting itu kan ada di Jepang. Tak apa-apa ini. Masih tukar lo yo seje sih ku. Iku di KUHP orang undang-undang itu. Ya. Jadi kalau kita ini orang lain tak menghargai Al-Quran, ini jangan begitu saja disalahkan. Sebab kadang-kadang kita sendiri juga kurang menghargai Al-Quran. Nah, ini masalah keadilan. Saudara sekalian, ya. Jadi yang saya terangkan tadi keadilan yang diceritakan, digambarkan, ditunjukkan oleh Rasulullah, keadilan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar, dan keadilan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali. Ya. Yang kalau semuanya itu diterapkan dalam kehidupan kita sekarang ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Cuma sayangnya kadang-kadang sekarang ini ada sebuah film nasional yang berjudul itu bisa diatur. Itu bisa diatur iki lho sing marai rusak ya ngene iki. Itu bisa diatur. Ya gini-gini yang termasuk kuda-kuda binal ya begini. Ya. Termasuk kuda-kuda binal itu. Namanya kuda-kuda binal itu, iramanya kuda-kuda binal, mereka sing main di irama apa ini kuda-kuda binal ya. Nah, untuk itu saudara-saudara saya minta menghayati film yang main di Kelut dan Tenun ya. Loh, kalau saya nyebut begini bukan berarti menganjurkan saudara-saudara nonton itu hak saudara ya. Cuma kalau saya berbicara masalah Kelut dan Tenun ini maksudnya saudara-saudara saya minta untuk mempelajari Al-Quran surat Nahl ayat 92. Coba saudara perhatikan Quran surat Nahl ayat nomor 92. wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ada ketemu ya. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu sekalian menyerupai, meniru seorang wanita yang menenun kainnya. Setelah kain yang ditenun itu selesai dan kuat, maka diuraikannya selembar demi selembar. Ini juga terjadi pada zaman Bani Israel. Itu diceritakan oleh Nabi. Dia niku di Bani Israel, ana wong wedok senengane nyongket, nenun. Tapi kalau sudah selesai, diurai satu persatu. Wis mari diudari maneh. Wis mari diudari maneh. Ini namanya kita tidak akan bisa merampungkan garapan kita. Kapan kita akan bisa merampungkan garapan itu kalau begitu kita tenun selesai lalu kita urai kembali. Yang menurut Dr. Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, Dr. Muhammad Ghazali, pembangunan menurut ajaran agama Islam itu jangan seperti digambarkan orang-orang yang hidup di rumah sakit jiwa. Orang-orang yang hidup di rumah sakit jiwa. Saya pernah lihat sering saya ke Sumber Porong itu. Di samping punya kenalan, ya sekali-sekali diundang pengajian ke sana. Dan memang saya perlukan untuk menyempatkan diri melihat suasana rumah sakit jiwa di Porong itu. Seneng delok itu. Ono sing macul, ono sing nandur, kayaknya iku dijebol. Wah, dijebol mana? Kono nandur mana dijebol mana? Tak pikir-pikir, lah iki kapan cukule? Oh, sik tak ditandur dijebol, tak ditandur dijebol. Iki kapan cukule? Ini kapan? Lho kadang-kadang kita menyaksikan kehidupan itu seperti itu. Ya, kehidupan itu seperti itu. Sik kaya ditatar, wis jaruk diservis. Lho iki lah padha karo ditandur dijebol ae. Ya. Tadi mari ditatar, nginepe ndek batu. Ndek batu jaluk di servis. Iki ya apa karepe iki? Iki namanya baru ditanam terus di jebol. Loh, kita yang melihat ini mikir-mikir, iki cukule kapan nak ngono cukule. Sebab begitu ditanam nilai-nilai kebaikan, lalu pada saat itu juga dibongkar nilai-nilai kejelekan. Makanya saya lebih setuju kalau penatar-penatar itu kalau pergi kemana-mana membawa istri, ya, itu cocok, itu, ya, cocok. Sebab kalau kuat ditatar, wapal ketuhanan yang Maha Esa, percaya takwa kepada Allah, nginep hotel Garuda, lagi ya, apa iki ya, apa karepe iki ya, sing jarine takwa. Nah, pada-pada ini deh Kediri ya, golek tahu takwa. Ya. Di Kediri tahu kuning itu namanya tahu takwa, itu namanya tahu jenenge tahu. Lah kalau sudah begitu lah, kenapa utuh? Wah, itu kan bisa diatur. Wah, yo kuda-kuda binal ya. Nah, itu bisa diatur, itu namanya kuda-kuda binal, saudara. Ya ngono ku sing marakno ana titik-titik nodae. Tidak betul ini ya. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara sekalian, marilah kita usahakan supaya sejak muda atau sedini mungkin kita bisa melatih diri menjabarkan nilai-nilai firman Allah di dalam Quran surat Nahl ayat 90 ini, yaitu nomor 1, berlaku adil. Ya, berlaku adil walaupun kepada diri sendiri. Ya, misalnya saja kalau saudara-saudara di rumah menjadi saudara tertua, adiknya tidak sembahyang, diselentik, lu ente lah kerina, ya selentik dewe kok. Ngono ya, adiknya tidak sembahyang, oh tidak sembahyang. Lu sawahnya kok tidak sembahyang pisan, kerina. Oh ya ngono beling pisan, pok. Ngono, itu jenisnya adil itu. Ya, adil itu. Ya. Jangan kalau adiknya tidak sholat, selentik. Lakon, itu bisa diatur. Ini repot, ini bisa diatur. Nah, kalau ada yang ngomong gitu itu bisa diatur ya kan, no, ya ente kuda-kuda binal kalau gitu. Nah ini saudara, ya, jadi bil adli wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dil kurba. Ita'i dil kurba itu artinya memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima, atau memberikan sesuatu kepada keluarga yang terdekat. Dalam contoh kampungannya, kalau saudara punya hajat, mantu dan lain sebagainya, jangan sampai melupakan tetangga. Jangan sampai melupakan tetangga. Sebab kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah. Sahabat heran, loh, kok begitu Rasulullah? Sedangkan pengalaman menunjukkan sebaik-baik makanan itu adalah makanan walimah. Ada es podengnya dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, oh bukan begitu yang dimaksudkan. Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah. Biasanya loh, tidak seluruhnya. Biasanya. Tidak seluruhnya, tapi biasanya. Walimah itu yang dekat tidak diundang, yang jauh malah diundang. Waduh, nukakno konco toko Semarang, Jakarta, Bandung, lanu, wakmun, monggo sampean, perai gade wakmun. Wah, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi boleh kita mengundang siapa saja, orang jauh boleh, tapi tetangga terdekat jangan sampai dilupakan. Sebab tetangga yang terdekat ini merupakan orang-orang yang manfaatnya besar sekali. Malah di dalam filsafat dikatakan